Mau gak bercanda dengan Allah? Bisa gak sebetulnya? Allah itu zatnya seru asik. Gak kaku-kaku amat juga. Allah kadang bercanda dengan hambanya. Dan Allah juga suka hambanya bercanda dengan Allah. Jangan pikir kita gak bisa bercanda loh dengan Allah. Gimana bercanda dengan Allah? Salah satunya bercanda dengan Allah itu mengatakan, ya Allah, dosa saya mah banyak pisan. Tapi saya mau minta ampun, malu. Cuman kalau saya gak minta ampun kepada engkau, siapa lagi yang bisa mengampuni dosa saya, ya Allah? Ampuni dong Allah. Ngomong kayak gitu tuh. Tapi bahasa Arabnya gak ada kalimat dong. Faghfirli warhamni. Famay yaghfiruz dzunuba illa anta. Ampuni saya ya Allah, rahmati saya ya Allah. Memangnya siapa yang bisa merahmati dan mengampuni selain engkau ya Allah? Itu bercanda dengan Allah. Dan apa adegannya? Allah ketawa melihat hamba yang kayak gini. Dosanya banyak, mau minta ampun malu, tapi enggak ada pilihan. Ya udah akhirnya minta ampun juga. Allah ketawa kepada hamba itu. Sehingga Nabi pernah membaca kalimat ini di atas kendaraannya, lalu Nabi tertawa. Ali nanya, ya Rasulullah, ma yudhikuka, kenapa engkau tertawa ya Rasul? Kata Nabi, aku tertawa karena Allah tertawa. Akhirnya Ali pun meniru kalimat yang sama yang diucapkan Nabi. Sehingga setelah Ali membaca kalimat ini, Ali ketawa sendiri. Ada laki-laki yang melihat itu, nanya ke Ali, ya Abul Hasan, ya Ali, kenapa kamu ketawa? Karena Ali, kata Ali, aku tertawa karena melihat Rasulullah tertawa. Dan Rasulullah tertawa karena Allah tertawa. Canda. Mungkin bagi kita, apa lucunya ya? Canda itu tidak harus terlalu lucu, yang penting terhibur. Canda tidak identik dengan ketawa. Tidak identik dengan lucu. Canda itu identik dengan bahagia. Ada orang bercanda tapi gak bahagia. Terpaksa ketawanya dibayar soalnya kan ya. Kalian harus ketawa ya. Wah, sampai suaranya macam-macam. Sampai wajahnya merah. Demi menjalankan tugasnya. Tugasnya apa? Tertawa. Itulah tugasnya. Dibayar buat ketawa. Tidak harus selalu canda itu sama dengan lucu. Canda itu yang penting bahagia. Kadang gak terlalu lucu, bahagia. Kenapa bahagia? Karena gak lucu gitu. Jadi bahagia. Melihat orang yang udah capek-capek gak lucu, tapi gak lucu kan bahagia tuh. Nah ini canda. Bercanda dengan Allah. Pernah dengar kan hadis yang pernah saya sampaikan juga, gimana Allah mencandai hambanya yang masuk surga. Allah aslinya mau ngasih kepada dia surga yang luas, tapi Allah candain dulu, digodain gitu. Kata Allah, hambaku, surga udah penuh, gimana tuh? Tadi, ya Allah ya, udah penuh ya, gimana ya? Saya nggak ada tempat ya Allah. Kalau udah penuh banget, ya udahlah, saya mah di pelataran surga juga nggak apa-apa ya Allah, kata dia. Beneran di pelataran surga, kata Allah. Nggak akan minta yang lain. Enggak lah ya Allah, cukup segitu aja, saya tahu diri juga kok. Kan saya yang terakhir masuk surga juga. Berarti dosa saya banyak banget, nggak ada amalan apa-apa. Nggak sholat, nggak puasa, nggak haji, nggak ngapa-ngapain. Dosanya semua dilakukan kecuali satu aja, nggak pernah syirik. Masih ada la ilaha illallah di hatinya, tapi gak pernah ngelakuin kebaikan, dosanya banyak selain syirik. Sehingga dia paling belakangan masuk surga. Saya juga tahu diri lah ya Allah, saya gak berani minta yang lebih-lebih. Ya udah di pelataran surga juga gak apa-apa. Jadi juru parkir surga. Kalau bahasa kita tuh. Beneran ya, kata Allah gitu. Beneran, gak akan minta yang lain? Gak akan. Ya udah masukin ke pelataran surga. Pas sudah masuk ke pelataran surga, wah surga indah gini. Oh itu ada istana, itu ada apa? Ya Allah itu istana punya siapa? Kata dia. Emangnya kenapa? Mau, kata Allah. Boleh gak ya Allah minta satu aja istananya, kata dia. Tadi katanya gak akan minta yang lain. Udah ya Allah itu mah terakhir, satu aja udah cukup. Benar ya, gak akan minta yang lain. Benar ya Allah, akhirnya dikasih istana itu. Begitu udah dikasih istana, dia jalan-jalan pakai kereta cahaya gitu, keliling-keliling gitu, touring gitu kan ya di dalam surga teh. Touring, terus off-road gitu. Lagi touring-touring ngelihat ada istana lebih keren lagi tuh. Lebih keren daripada istana pertama. Kalau yang pertama istananya itu di depannya rumput, sekarang istananya di depannya itu kolam. Wah bagus nih, kolamnya danau lagi, terus ada boat, ada yang narik lagi, ada papan, wah kan seru tuh. Allah boleh gak yang itu? Kenapa? Soalnya itu ada papannya. Saya udah lama tuh gak nyoba papan. Cenah. Beneran gak akan minta yang lain. Tadi katanya yang tadi terakhir. Enggak, cukup dua aja ya Allah, gak akan minta yang lain. Gitu aja terus. Sampai akhirnya dikasih yang ketiga, yang keempat, sampai yang kelima. Baru dia bilang, udah cukup ya Allah, saya benar gak akan minta yang lain. Bagaimana kalau saya kasih 10 lagi, kata Allah. Beneran ini ya Allah. Masih nanya beneran, berarti mau. Akhirnya dia diberikan 10 kali kerajaan bumi. Itu orang yang terakhir masuk surga. Tapi Allah candain dulu. Karena Allah itu zatnya asik, seru. enggak sekaku yang kita bayangin. Tapi kepada siapa? Kepada hamba yang Allah cintai. Kalau kepada hamba yang Allah benci, Allah itu syadidul iqab, maha keras siksaannya. Jadi balance. Intinya adalah kalau bercanda jangan dusta. Kepada Allah apalagi bercanda yang jujur. Dan canda kepada Allah itu kata para ulama adalah dengan mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, itu canda dengan Allah. Kalau kita melihat alam semesta yang indah, kita bilang masya Allah, itu canda sama Allah. Kayak kita, karena Allah senang dipuji dan Allah layak untuk senang dipuji, karena hanya Allah yang paling layak untuk dipuji. Jadi kalau kita pengen nyenengin Allah, walaupun itu memang kewajiban kita, tetapi Allah tetap ngasih pahala, bilang masya Allah, subhanallah, itu Allah senang banget. Dan kalau Allah udah senang, ridha, Allah akan membahagiakan kita dengan banyak kebaikan yang melebihi kebaikan kita.